أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومسلمين رحمني ورحمكم الله. Insyaallah di sore hari ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Al-Jami' min Bulughil Maram karya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah membaca hadis yang keempat sekaligus menyebutkan beberapa pelajaran yang bisa kita ambil, sehingga insyaallah di sore hari ini kita akan melanjutkan untuk membaca hadis yang kelima. Hadis yang kelima dari kitab Al-Jami' min Bulughil Maram. Berkata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuqimu ar-rajulu ar-rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassahu. Muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah seorang membangunkan atau membedirikan saudaranya dari tempat duduknya, lalu kemudian dia duduk di tempat tersebut. Akan tetapi hendaklah mereka melapangkan dan merenggangkan ketika mereka bermajelis. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, sehingga hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersumber dari sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau Abdullah dan ayahnya yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, kedua-duanya merupakan di antara sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ini termasuk di antara keutamaan yang dimiliki keluarga Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, karena beliau Umar bin Khattab dan juga anaknya adalah di antara sahabat Nabi. Adalah di antara sahabat Nabi. Para ulama mereka menyebutkan apa itu yang dimaksud sahabat Nabi, atau bagaimana menentukan seseorang itu dikatakan sebagai seorang sahabat Nabi. Sebelumnya kita harus mengerti seseorang yang mendapatkan gelar sahabat Nabi dengan seseorang yang tidak mendapat gelar sebagai seorang sahabat. Ini berbeda. Semulia-mulianya manusia, semulia-mulianya manusia, sebesar apapun amal ibadah dia, sebesar apapun ketakwaan dia, kalau dia bukan dari sahabat Nabi, maka tidak akan mampu menyaingi keutamaan para sahabat. Sebesar apapun ketakwaan dan keimanan seseorang, kalau dia bukan dari sahabat Nabi, dia tidak akan mampu menyaingi keutamaan para sahabat. Tidak akan mampu. Gelar sahabat saja, gelar sahabat, tidak usah kita berbicara tentang amalan-amalan yang dilakukan oleh para sahabat. Gelar para sahabat saja, ini orang lain tidak akan mampu untuk menyainginya atau menandinginya. Gelar sahabat saja. Oleh karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebesar apapun amalan yang kita amalkan, meskipun kita bersedekah dengan harta yang sebesar gunung Uhud, itu tidak akan mampu untuk menyaingi sedekahnya para sahabat meskipun hanya setengah. Meskipun hanya satu mud atau setengah mud. Satu mud itu adalah dengan ukuran dua telapak tangan orang yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Setengahnya berarti infaknya para sahabat dengan sesuatu yang hanya sekadar seukuran satu telapak tangan, itu lebih mulia dan lebih besar dibandingkan sedekahnya selain sahabat, meskipun sedekahnya itu sebesar berupa emas. Andainya kita lah, mungkin kita bisa bersedekah berinfak dengan harta yang seukuran sebesar gunung Uhud. Kemudian dibandingkan dengan infak atau sedekahnya sahabat yang hanya dengan satu telapak tangan. Hanya dengan satu telapak tangan. Maka sedekah dan infaknya para sahabat meskipun jumlahnya secara ukuran itu kecil atau sedikit, namun keutamaannya melebihi sedekahnya selain sahabat meskipun seukuran gunung Uhud. Ini sahabat. Sehingga kemuliaan para sahabat itu tidak ada yang bisa menandingi dari kalangan dari selain para sahabat setelah para nabi dan para rasul. Nah, ini perlu bagi kita untuk mengetahui agar kemudian apa? Agar kemudian ketika kita mendengar nama seorang sahabat, agar kemudian kita mendengar nama seorang sahabat, kita itu tidak seperti mendengarkan namanya orang-orang yang ustadz-ustadz kita, bukan? Atau syekh-syekh kita, atau kiai-kiai guru-guru kita, bukan? Jangan ketika kita mendengar namanya Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhumah, kita seolah-olah seperti mendengar namanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tidak bisa dibandingkan. Apalagi mau membandingkan dengan orang-orang zaman yang kebelakangan. Dengan kita mengetahui kedudukan dan kemuliaannya para sahabat, maka kita akan menyikapi dalam mendengar mereka, menghormati mereka, memuliakan mereka lebih dibandingkan dengan orang-orang yang kebelakangan sekarang. Dengan mengetahui kedudukan kemuliaan yang dimiliki oleh para sahabat. Atau mungkin orang-orang yang setelah dari kalangan para sahabat, dari kalangan para ulama, salaf, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai zaman kita sekarang ini. Maka penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana sejarah-sejarah mereka dalam berdakwah, sejarah-sejarah mereka dalam beramal soleh, sejarah mereka dalam pengorbanannya untuk Islam. Perlu bagi kita untuk mempelajari atau membaca agar kemudian ketika kita mendengar namanya para ulama, tidak seperti kita mendengarkan namanya teman-teman atau sahabat-sahabat kita. Baca biografinya Al-Syeikh Al-Allamah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Baca. Kalau kita sudah membaca, mendengarkan, membaca, mengetahui bagaimana sejarah beliau di dalam berdakwah, di dalam belajar, amal ibadahnya, ketaatannya, maka kita akan merasa hina, merasa rendah, dan ketika kita mendengar nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, maka kita akan mengingat beliau adalah sosok yang memiliki jasa besar dalam agama Islam. Sehingga akan muncul memuliakan, muncul menghormati, menghargai orang yang kita sebut dari namanya. Atau kita mungkin mendengar tentang Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baca sejarahnya, bagaimana semangat beliau dalam berdakwah, dalam belajar, karya-karya tulis, kitab-kitab beliau, faedah-faedah ilmiah yang sudah disampaikan, berpuluh-puluh tahun beliau berdakwah. Baca semuanya. Setelah kita mengetahui, maka kita akan mengerti. Ternyata ketika disebut Al-Syeikh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, beliau bukan orang sembarangan. Kita akan mengetahui beliau memiliki jasa yang besar dalam Islam. Nah, seperti itulah. Dengan melihat kondisi keutamaan mereka para ulama. Tapi jangan lakukan tersebut kepada diri kita. Jangan. Jangan dalam diri kita melihat, oh, jasa saya kita besar, saya sudah beramla. Itu untuk orang-orang yang mulia. Kalau untuk diri kita, ingat perbuatan jelek yang kita lakukan. Ingat keburukan yang telah kita lakukan. Agar kemudian kita semakin merunduk, semakin taat, semakin patuh, semakin tunduk, dan semakin bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait dengan sahabat. Nah, kembali dalam apa yang kita singgung tadi, bagaimanakah cara menentukan seseorang itu dikatakan sebagai seorang sahabat Nabi? Para ulama dalam ilmu mustalahul hadits menyebutkan sahabat adalah seseorang yang melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman kepada beliau dan meninggal di atas Islam. Untuk menentukan si fulan ini sahabat atau bukan, yaitu dengan mengetahui kaidah sahabat adalah seseorang yang melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman kepada beliau, melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta meninggal dunia di atas Islam atau di atas imannya. Ini sahabat. Oleh karenanya, meskipun seorang yang beragama Islam, seorang muslim yang hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup di zaman Nabi tapi belum sempat melihat Nabi Muhammad, maka dia tidak dikatakan sebagai sahabat. Nah, dia terluputkan dari keutamaan sahabat. Meskipun satu zaman, namun kalau dia belum sempat melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada masa hidupnya, maka dia bukan dari sahabat. Namun para ulama mengistilahkan orang tersebut dengan istilah mukhadram. Ada pula orang yang menyaksikan Nabi, melihat Nabi Muhammad, tapi dalam keadaan tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga bukan sahabat. Namun dia orang yang kafir, apakah dari kalangan orang-orang munafikin atau dari kalangan orang-orang musyrikin atau dari kalangan ahlul kitab Yahudi ataupun Nasara. Dia melihat Nabi, menyaksikan hari-hari bertemu Nabi, tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dia membela Nabi, meskipun dia mengakui kejujuran Nabi, meskipun dia mengakui kebenaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, namun kalau dia belum mengikrarkan masuk ke dalam Islam, maka dia bukan sahabat. Contoh yang paling dekat dengan Nabi Muhammad adalah paman beliau, yaitu siapa? Abu Talib. Abu Talib, kalau kita baca sejarahnya, beliau orang ini, Abu Talib ini, memiliki jasa yang sangat besar terhadap Islam. Apakah Abu Talib melihat Nabi? Ya jelas melihat. Karena beliau yang membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang musyrikin akan berpikir 1000 kali kalau mengganggu Nabi Muhammad ketika di situ ada Abu Talib. Banyak jasanya, melihat Nabi Muhammad, melihat secara langsung. Lalu Abu Talib apakah membenarkan agama Nabi Muhammad? Iya. Abu Talib itu membenarkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ucapannya dia mengatakan, walaqad 'alimtu bi anna dinna Muhammad khairu dinil bariyah. Aku sungguh meyakini dan mengetahui bahwasanya agama yang dibawa oleh Muhammad itu adalah agama yang terbaik. Kalau bukan seandainya takut celaan, hinaan dari kabilahnya, niscaya kalian wahai manusia akan melihat aku, kata Abu Talib, akan menerima dan Islam, beriman kepada Muhammad. Namun karena beliau takut celaan, takut hinaan dari kabilahnya, makanya beliau tetap kokoh di atas agama musyriknya, yaitu agama Abdul Muttalib. Sehingga Abu Talib pun mati di atas agama kesyirikan. Dia bukan dari sahabat. Nah, demikian pula ada golongan yang mereka itu melihat Nabi Muhammad. Melihat Nabi Muhammad, dia beriman. Namun, sebelum ketika dia mati, ternyata dia mati dalam keadaan murtad. Dan ini ketika sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa kabilah yang mereka kemudian murtad, keluar dari Islam dan mati di atas kekufurannya. Maka orang tersebut, meskipun dulu dia melihat Nabi, dia beriman kepada Nabi, ternyata tatkala dia mati di atas kekufuran, maka dia bukan dari sahabat Nabi. Sehingga ini beberapa kaidah yang harus kita ketahui untuk menentukan seseorang itu adalah sahabat Nabi. Yang pertama, dia harus melihat Nabi, beriman kepada Nabi, dan meninggal di atas Islam. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, seorang imam besar yang bernama Imam Abdullah Ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala, beliau seorang imam. Di antara kitab beliau yang masyhur yaitu Kitabul Jihad. Imam Abdullah Ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala, para ulama pada zaman beliau ini, para ulama sezaman dengan Imam Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala, mereka menceritakan atau menggambarkan seberapa besar keutamaan yang telah dilamalkan, yang telah dilakukan oleh Abdullah Ibn Mubarak. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwasannya Imam Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala, beliau telah mengumpulkan seluruh kebaikan di dalam Islam. Seluruh kebaikan telah diamalkan, telah dilakukan, dikerjakan oleh Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala, yang beliau tidak bisa melakukan dari kebaikan adalah satu. Apa itu? Beliau bukan Nabi. Beliau bukan seorang sahabat Nabi. Dari ibadahnya, puasanya, sholatnya, jihadnya, infak, sodakohnya, dan yang lainnya, dari keutamaan-keutamaan, beliau sudah melakukannya. Hanya satu yang beliau tidak bisa melakukan, yaitu apa? Beliau bukan seorang sahabat. Oleh karenanya, Abdullah Ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala, beliau meskipun beliau sudah mengumpulkan sekian banyak kebaikan, namun tidak bisa kemudian kita bandingkan dengan Abdullah Ibn Umar, atau Umar Ibn Khattab, atau mungkin Abu Hurairah, atau mungkin sahabat-sahabat yang lainnya. Tidak bisa dibandingkan. Nah, jangan kemudian dikatakan, oh berarti kebaikan Ibn Mubarak ini setara dengan kebaikan sahabat. Tidak bisa. Nah, sebagaimana yang kita sebutkan, gelarnya sahabat saja, gelar seorang sahabi, ini manusia selain sahabat itu tidak akan mampu untuk menyainginya. Belum lagi sahabat ini mengamalkan suatu amalan-amalan yang besar. Sehingga semulianya, sebesar apapun ketakwaan dan keimanan seorang hamba dari selain sahabat Nabi, maka tidak akan mampu menyaingi keutamaan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kembali qanifuddin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang kita baca ini bersumber dari sahabat yang bernama Abdullah Ibn Umar. Ayahnya dan anaknya itu seorang sahabat Nabi. Nah, menandakan apa? Keutamaan dalam keluarga Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Tidak usah berbicara sekelas sahabat ya. Sekelas ustadz saja. Sekelas ustadz. Itu kadang ayahnya seorang ustadz. Anaknya ustadz atau ustadzah. Menantunya ustadz atau ustadzah. Itu di pikiran orang lain. Masya Allah. Masya Allah. Ini keutamaan. Keluarga orang-orang yang berilmu. Sebagaimana yang dahulu para ulama ussalaf. Al-Syeikh Muhammad bin Wahab rahimahullah ta'ala. Ayahnya, kakeknya, anaknya, cucunya, semuanya seorang ulama besar. Kita akan terkagum-kagum begitu besar keutamaannya. Keluarga orang yang berilmu. Nah, sekarang sekelas ustaz saja kadang seseorang itu akan memikirkan, memahami. Begitu bagusnya keluarga tersebut. Semua dari kalangan orang-orang yang berilmu. Nah, apalagi kalau keluarga itu adalah deretan dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan keutamaan yang dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala dan tentunya para sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala menyebutkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini masih erat kaitan dengan hadis yang kita baca sebelumnya. Yaitu apa? Menyebutkan tentang adab-adab bermajelis. Nah, menyebutkan tentang adab-adab bermajelis. Nah, sebagaimana yang kita singgung dahulu bahwasanya Islam itu apa? Agama yang sempurna. Seluruh perkara sudah diajarkan di dalam agama Islam. Seluruh perkara sudah diajarkan di dalam Islam. Nah, termasuk pula adalah adab-adabnya. Termasuk pula adalah adab-adabnya. Semuanya sudah diajarkan di dalam agama Islam. Nah, mulai kita bangun dari tidur. Di situ ada adab yang mesti kita lakukan, perhatikan ketika bangun dari tidur. Nah, kemudian bangun dari tidur biasanya kemana arahnya? Ke kamar mandi. Di situ ada adab-adabnya ketika hendak masuk di dalam kamar mandi. Nah, ada adab-adabnya juga. Kemudian setelah itu dia keluar ke rumah, ada adabnya ketika mau ke masjid memakai sendal, ada adabnya memakai sendal. Nah, semua telah disebutkan adab-adabnya di dalam agama Islam. Semuanya sudah disebutkan adab-adabnya di dalam agama Islam, termasuk di antara adab yang diajarkan di dalam agama Islam yaitu adab-adab ketika seseorang bermajelis. Apakah dalam majelis taklim ataupun dalam majelis-majelis yang lainnya. Nah, nama majelis itu kan namanya majelis itu duduk-duduk ya bahasa kita. Kalau hadis yang sebelumnya, di antara adab ketika seseorang duduk-duduk bersama teman yang lainnya, maka dia tidak boleh berbisik-bisik dua orang, kemudian membiarkan satu orang tidak diajak bicara. Nah, tidak boleh dilakukan hal yang demikian. Ini akan menjadikan hati saudara kita itu sedih. Nah, demikian pula di dalam hadis ini, menyebutkan satu adab juga yang terkait dengan adab dalam bermajelis. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya yuqimur rajulu rajul. Seseorang tidak boleh membangunkan atau memberdirikan seseorang yang lain lalu kemudian dia menempati tempat duduknya. Kamu bangun, ini tempat dudukku. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini tidak boleh untuk dilakukan. Walakin tafassahu wa tawassau. Namun yang mesti kalian lakukan adalah hendaklah kalian melapangkan dan meluaskan tempat duduknya. Nah, hadis ini ma'asyarul muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala memberikan pengajaran pelajaran kepada kita tentang dua adab yang mesti diperhatikan. Adab yang pertama yaitu adab bagi orang yang datang belakangan dalam suatu majelis. Majelis sudah berlangsung, majelis taklim atau mungkin majelis rapat atau majelis diskusi atau yang lainnya, ngobrol seandainya. Sudah berlangsung, kemudian ada seseorang yang terlambat. Nah, di antara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara adab yang mesti dia perhatikan bagi orang yang telat terlambat, dia tidak boleh membangunkan orang, memberdirikan orang yang sudah dahulu datang dan duduk di tempat tersebut. Dia tidak boleh. Nah, lalu apa yang mesti dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dia menempati tempat yang kosong untuk dirinya. Mana yang dia dapati, mana yang dia temukan tempat yang kosong, maka itu adalah tempat yang berhak untuk dia selaku orang yang telat dan terlambat dalam datang ke majelis. Kalau kemudian dia hendak membangunkan dan menyesak, berdesak-desakan, menyesak, menggeser temannya yang lainnya, maka ini dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dilarang? Karena perbuatan tersebut merupakan bentuk apa? Keangkuhan, kesombongan dan egoisme yang dimiliki oleh orang tersebut. Nah, tidak boleh dalam majelis taklim. Oleh sebab itu datang beberapa riwayat. Larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang datang terlambat kemudian dia memaksa untuk duduk di depan dalam keadaan melangkahi pundak-pundaknya kaum muslimin, tidak boleh. Nah, Anda yang datang terlambat kalau memang di situ tempatnya sudah penuh dan tidak memungkinkan bagi Anda untuk duduk di depan, meskipun di depan itu memiliki keutamaan, saf yang terdepan, maka Anda tidak boleh kemudian sampai pada tingkatan melangkahi pundak-pundak kaum muslimin lalu kemudian menyesak, menggeser tempat duduknya orang yang sudah lebih terdahulu datang dan duduk di depan. Nah, ini tidak boleh. Anda yang telat, maka Anda memiliki hak Anda adalah tempat yang kosong. Mana yang kosong yang Anda dapatkan, maka itu yang Anda adalah hak Anda selaku orang yang telat dalam datang ke majelis. Ini adab yang pertama, yaitu adab bagi orang yang datang terlambat dalam bermajelis. Adab yang kedua, adab yang kedua, yaitu adab bagi orang yang sudah dahulu datang dalam bermajelis. Nah, apa adab yang mesti dia lakukan? Adab bagi orang yang sudah terlebih dahulu datang ke majelis, yaitu memberikan peluang bagi orang yang datang terlambat. Kalau seandainya meskipun Anda sudah datang terlebih dahulu, ketika Anda melihat bahwasannya tempat ini masih cukup untuk satu orang duduk, maka Anda dianjurkan untuk memberikan peluang tempat untuk orang yang belakangan datang. Nah, sehingga apa? Agar adabnya itu memang timbal dari orang yang terlambat datang dan orang yang dahulu datang, masing-masing mereka diberikan, diajarkan adab agar kemudian saling menghormati dan saling menghargai. Nah, orang yang datang terlambat, dia tidak boleh menyesak-nyesak atau sampai menggeser orang yang dahulu datang. Orang yang dahulu datang, dia harus diberikan pemahaman. Orang yang belakang datang juga mengharap keutamaan. Sehingga kalau Anda melihat ada peluang untuk satu orang, maka tafassau wa tawassau. Lapangkan dan luaskan. Oh, ini masih cukup. Ayo, kita geser sedikit. Antum agak ke sana, saya agak ke sini. Agar orang yang belakang datang dapat keutamaan yang di depan. Sehingga dari dua belah pihak betul-betul diajarkan adabnya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu sempurna agama Islam dan begitu indahnya agama Islam. Tidak diajarkan hanya, tidak dituntut hanya orang yang datang terlambat. Ya. Menyangka orang yang datang terlambat kemudian diberikan secara kasar ya sanksi, Anda tidak boleh duduk di depan. Mana yang Anda dapati dari tempat yang kosong, itu tempat Anda. Sehingga akhirnya dia pun terluputkan dari keutamaan. Yang ternyata mungkin di depan itu masih sebenarnya, kalau dikondisikan, masih ada ruang untuk orang yang datang belakangan. Sehingga betul-betul indahnya Islam mengajarkan adab dalam bermajelis bagi orang yang terlambat datang, demikian pula orang yang dahulu datang. Orang yang terlambat kalau memang tidak bisa, tidak ada tempat, ya sudah, jangan dipaksa. Orang yang di depan, kalau dia melihat, oh masih ada ruang untuk orang yang baru datang, silahkan dia bergeser. Silahkan dia bergeser. Agar kemudian orang yang belakangan datang menduduki atau menempati tempat yang kosong di bagian depan. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Ini sesuai dengan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza qila lakum tafassahu fil majalis, fafsahu yafsahillahu lakum." Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian tafassahu, lapangkan tempat duduknya. Lapangkan tempat duduk, buka tempat duduknya. Berikan kesempatan kepada orang yang belakangan datang dari ruang atau tempat duduk yang di depan. Tafassahu, maka luaskanlah, lapangkanlah. Yafsahillahu lakum, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan bagi kalian. Nah, ini diajarkan kepada kita, jangan kemudian kita mentang-mentang duduk di depan lalu kemudian kita juga egoisme, angkuh. Ayo dilebarkan duduknya biar orang yang belakangan tidak dapat keutamaan di depan. Jangan. Nah, hal tersebut tidak disukai dalam agama Islam. Anda sebagai seorang yang memang mengejar keutamaan saf yang terdepan, sebagai bentuk cinta Anda kepada saudara Anda, maka Anda harus juga berupaya bagaimana saudara Anda juga mendapatkan keutamaan. Sehingga kalau memang ada kesempatan ruang untuk saudara kita yang datang belakangan, maka berikan dia tempat. Oh, ini masih cukup dua orang. Ayo dirapatkan dikit duduknya. Ah, masih dua orang, tiga orang. Sehingga orang yang di belakang yang datang terlambat bisa mendatang menempati tempat yang kosong tersebut. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Apabila dikatakan kepada kalian, lapangkanlah dalam bermajelis, luaskan duduknya dalam bermajelis. Yafsahillahu lakum, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan kepada Anda. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini kita disebutkan atau dilarang oleh Nabi untuk membangunkan seseorang dari tempat duduknya. Membangunkan seseorang dari tempat duduknya, lalu kemudian kita duduk di tempat duduknya tadi. Ini terlarang. Nah, ini terlarang di dalam agama Islam. Sekarang muncul pertanyaan, lalu bagaimana kalau seandainya ada seseorang yang datang? Seseorang yang datang. Kebetulan orang yang datang ini orang yang dimuliakan, dihormati. Nah, ini sering kita mendapati yang demikian, adanya seseorang yang dia sudah duduk terlebih dahulu. Kemudian datang orang yang dihormati, lalu dia berdiri mempersilahkan orang tersebut untuk duduk di tempatnya. Nah, untuk duduk di tempatnya. Seandainya di situ sudah ada kursi-kursi, ya kan? Lalu kemudian ada orang yang dia hormati datang. Oh monggo, mungkin faktor usia atau yang lainnya. Dia berdiri, monggo silakan duduk. Akhirnya dia mempersilahkan orang yang baru datang tadi untuk menduduki tempat duduknya. Apa hukum yang demikian ini? Maka jawabannya adalah diperbolehkan. Boleh yang demikian. Termasuk diantara adab yang dimiliki oleh orang tersebut. Bagaimana dia memberikan tempat untuk orang yang dia hormati sebagai bentuk kebaikan hatinya. Nah, namun kalau yang dicontohkan oleh sahabah yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau radhiyallahu ta'ala anhuma dalam hadis yang diriwayatkan oleh atau kisah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dan ini dinukilkan oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, disebutkan di situ, wa kana Ibnu Umar idza qama lahu rajulun min majlisi tsumma yajlisu fi lam yajlis fi hafan. Adalah Ibnu Umar apabila ada seseorang yang mempersilahkan kepada Ibnu Umar untuk menempati tempat duduknya, lam yajlis fi, maka Ibnu Umar tidak duduk di tempat tersebut. Tidak duduk di tempat tersebut. Ibnu Umar datang, ada yang mempersilahkan. Tafal silahkan duduk di tempat saya. Maka Ibnu Umar, beliau tidak duduk di tempat tersebut. Tidak duduknya di tempat tersebut menandakan apa? Dijelaskan oleh Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ketika dipersilahkan untuk menempati tempat duduknya seseorang, beliau kemudian tidak duduk di tempat tersebut, bukan berarti hal tersebut merupakan larangan. Namun ini min babil wara', dari bentuk zuhud dan wara'nya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau tidak mau kemudian dimuliakan, dilebih-lebihkan. Beliau merasa dirinya itu seperti kaum muslimin yang lainnya. Nah, sehingga dari bentuk kezuhudan beliau dan wara'nya beliau, ketika ada orang yang mempersilahkan untuk menempati tempat duduknya, beliau tidak duduk di situ, bukan berarti hal tersebut dilarang, akan tetapi itu merupakan bentuk wara'nya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Meskipun secara hukum hal tersebut boleh. Hal tersebut boleh. Nah, ada orang yang berdiri, silakan duduk di tempat saya. Boleh enggak? Boleh. Karena itu merupakan pemberian dari orang tersebut. Yang tidak boleh adalah memaksa berdiri. Memaksa berdiri lalu kemudian kita menempati. Kalau kita diberi, maka tidak mengapa dikasih. Namun min babil wara' zuhud, maka kita duduk di, tidak duduk di tempat tersebut. Agar kemudian jangan sampai terbetik dalam kalbu kita, oh berarti saya ini orang yang dihormati, diagungkan, dimuliakan. Nah, demikian ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum ditutup, ada adab yang lainnya yang juga disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika seorang duduk. Nah, di sini mungkin kita baru mendengar atau mungkin banyak dari kita tidak menyadari. Ada duduk yang ternyata duduk tersebut merupakan duduk yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atau yang sering dikenal dengan qid'atal maghdubi alaih. Duduknya orang yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Duduknya orang yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kayaknya waktunya mepet ikhwan ya. Insya Allah mungkin untuk bagaimana itu bentuk duduknya, posisi duduk yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti apa, maka insya Allah kita akan lanjutkan dan sebutkan di pertemuan yang berikutnya.